إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله فلا مانع به الله سبحانه وتعالى yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas salah satu dari kitab-kitab salaf yaitu Sahihul Adabil Mufrad, hadis-hadis dan atsar yang sahih yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, suri teladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tercelanya memberi pujian kepada seseorang apabila pujian tersebut menyebabkan orang itu sombong atau menimbulkan wujud tajabur, lupa diri, sehingga dia membanggakan dirinya dan merendahkan yang lain. Ini adalah perkara yang tercela. Dan atas hal inilah Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya untuk menjauhi sifat selalu memberi pujian kepada orang lain. Iyyakum wattanabuh fa innahu dzabh. Hendaknya kalian menjauhi sikap selalu memuji karena itu adalah merupakan sembelihan. Yani kamu seperti menyembelih saudaramu sendiri. Kamu seperti membinasakan saudaramu sendiri yang menyebabkan dia bangga terhadap dirinya dan merendahkan yang lain sehingga menimbulkan sifat-sifat yang tercela. Namun apabila seseorang memberikan pujian kepada orang lain dan dia mengetahui bahwa orang ini adalah orang yang tidak suka dipuji, dan apabila dia diberi pujian maka dia merasa aman dari sifat-sifat yang tercela yang disebutkan, maka kemudian diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat yang lainnya, menunjukkan yang demikian diperbolehkan apabila kita melihat bahwa yang dipuji ini bukan orang yang dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang lalai, dia dikenal sebagai orang yang rendah diri, tidak senang dengan pujian, maka yang demikian Allah Ta'ala alam ini diperbolehkan. Kemudian kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Jihbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala, Babun Yahti Fi Wujuhi Madahina. Boleh disebut Yahti atau Yuhta. Yahti atau Yuhta. Yahti fi wujuhil madahina. Bab, seseorang boleh menaburkan di wajah-wajah al-madahina. Al-madah, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwa al-madah merupakan bentuk yang menunjukkan berlebih-lebihan, mubalaghah, yang melebihi dari kadar biasanya, bentuk fa'al. Asalnya dari kata majih, majih itu artinya orang yang memuji. Al-Maddah yang dimaksud adalah orang yang suka memberi pujian, orang yang suka memberi pujian. Bahkan dia menjadikan sifat ini, suka memberi pujian kepada orang lain, sebagai jalan untuk mencari rezeki. Seakan-akan itu sudah menjadi pekerjaan dia untuk mencari nafkah. Maka dia melakukannya dengan cara memberi pujian kepada seseorang. Dan ini tentu merupakan perkara yang tercela. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang yang mutazalli, orang-orang yang suka menjilat di hadapan para penguasa, memuji penguasa, memuji orang-orang yang berduit dengan tujuan agar kemudian dia mendapatkan hasil dari pujian tersebut. Dan ini termasuk di antara perbuatan yang tercela. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana akan disebutkan nanti membolehkan untuk menaburkan tanah, menaburkan pasir di wajah-wajah orang-orang yang seperti ini keadaannya, orang-orang yang suka memberi pujian kepada orang lain agar kemudian dia mendapatkan dunia. An Abi Ma'mar qala, dari Abu Ma'mar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala rajulun yusni 'ala amirin min al-umara. Ada seseorang berdiri, dia memberi pujian kepada seorang penguasa, jadi penguasa-penguasa yang berkuasa ketika itu. Jadi ada seorang memberi pujian, apalagi pujiannya itu kepada penguasa, tentu ada yang diinginkan dibalik dari pujian tersebut. Faja'al al-Miqdad yahti fi wajhihi at-turaba. Maka Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau menaburkan di wajah orang tersebut pasir. Wa qala, lalu berkata Al-Miqdad radhiyallahu anhu, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحتي في وجوه المداحين التراب. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah memerintahkan kepada kami untuk menaburkan di wajah-wajah orang-orang yang suka memuji, ditaburkan pasir di wajah-wajah mereka. Hadis ini sahih, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan tercelanya orang yang suka memberi pujian, menunjukkan bahwa dia menghendaki dunia dari pujian tersebut, bukan hanya sekedar memuji tapi ada yang diinginkan di balik pujian itu. Kadang-kadang kita mendapati orang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita berhati-hati dan sampai kemudian kita larut dengan pujian tersebut. Masya Allah pujian begini, Masya Allah pujian demikian dan demikian. Kalau kemudian kita lupa diri, hati-hati. Pujian itu secara lahir bagus, namun pada hakikatnya membinasakan. Menyebabkan seorang lupa diri, akhirnya menganggap dirinya lebih dari yang lain. Dan ini menunjukkan tercelanya yang perbuatan ini. Oleh karena itu, termasuk di antara yang menunjukkan tercelanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk menaburkan tanah, menaburkan pasir di wajah orang-orang yang suka memuji. Dan ini yang diamalkan oleh Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menaburkan di wajah orang tersebut. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa menaburkan pasir di wajah orang yang suka memuji ini tidak termasuk di antara perbuatan kezaliman apabila dia melakukannya terhadap orang-orang yang suka memberi pujian. Tidak ada dosa baginya dan tidak termasuk di antara perbuatan yang zalim. Tentu ketika seorang menaburkan pasir ke wajah seseorang, kira-kira yang terkena apanya? Nah, mungkin masuk ke lubang hidungnya, mungkin mengenai matanya, iya kan? Mungkin mengenai mulutnya, dan ini yang sebenarnya utama. Tujuannya adalah untuk menaburkan pasir di mulutnya, sebagaimana akan kita jelaskan nanti pada hadis yang berikutnya. Sebab mulut inilah yang menjadi sumber keluarnya pujian-pujian yang tercela. Dan ini tidak berdosa seorang, dan tidak dikatakan bahwa orang ini akhlaknya jelek, suka menaburkan pasir pada orang yang suka memberi pujian itu misalnya. Justru yang suka memberi pujian orang jelek akhlaknya. Meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang apa yang dimaksud menaburkan pasir di wajah orang-orang yang suka memuji, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis ini diamalkan secara zahir. Yang dimaksud menaburkan itu menaburkan pasir, ambil pasir kemudian lemparkan ke mulut atau ke wajah orang yang suka memuji. Ya. Lemparkan secara zahir. Dan itu yang diamalkan oleh Al-Miqdad Ibn Al-Aswad dalam hadis ini. Beliau langsung mengambil pasir lalu kemudian beliau menaburkan di wajah orang yang memberi pujian kepada Amirul Minal Umara, pada salah seorang penguasa ketika itu. Ada pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud menaburkan pasir di wajah orang-orang yang suka memuji ini maksudnya jangan diberi sesuatu jangan diberi sesuatu. Ketika dia memberi pujian, jangan dibalas. Jangan dibalas dengan harta, jangan dibalas dengan ucapan terima kasih, jangan dibalas dengan ucapan jazakallahu khair, jangan dibalas dengan apa saja, jangan dibalas. Ya. Balasannya adalah seperti seorang yang mendapatkan pasir saja, maksudnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini pendapat yang kedua. Namun yang lebih zahir, Allah Ta'ala beramal dengan yang zahir dari hadis ini, itu lebih utama. Bahwa yang dimaksud benar-benar menaburkan, menaburkan pasir di wajah orang-orang yang suka memuji. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Dan di antara mereka adalah Mu'adz bin al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis ini juga ada faedah bahwa orang yang suka memuji dibalas dengan yang bertolak belakang dengan keinginannya dan dengan niatnya. Dibalas dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan rezeki, maka tidak diberikan rezeki. Dia menginginkan harta, maka tidak diberikan harta. Tapi yang diberikan adalah pasir yang ditaburkan ke wajahnya. Ini yang disebut oleh para ulama, Rumilah binafiri fattihi. Satu orang seperti ini disikapi yang berlawanan dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dia ingin harta, dia tidak mendapatkan harta. Dia ingin sanjungan, dia tidak mendapatkan sanjungan. Dia menginginkan kedudukan, dia tidak mendapatkan kedudukan. Disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang tercela di dalam syariat. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan dalil apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya. Seperti Al-Mabdad, begitu beliau mendengarkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menaburkan pasir di wajah orang-orang yang suka memberi pujian, maka beliau langsung mempraktekkannya. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan syariat. Apa yang mereka ketahui dari ilmu, maka mereka berusaha untuk mengamalkannya. Dan di dalam hadis ini juga pentingnya seseorang ketika beramal hendaknya menyertai amalannya dengan dalil. Oleh karena itu Al-Mabdad radhiyallahu anhu, ketika beliau menaburkan pasir di wajah orang suka memberi pujian tersebut, dia tidak mengatakan, nah ini kehendak saya sendiri, tidak, ini menurut saya, tidak. Tapi beliau mengatakan, Rasulullah SAW yang memerintahkan kamu. Jadi beramal dengan dalil. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita berusaha untuk mengikat setiap apa yang kita amalkan dengan dalil. Apa saja yang kita amalkan, jika memungkinkan dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita berusaha aktivitas kita yang kita amalkan itu selalu berjalan bersama dengan dalil. Sampai kata para ulama ussalaf, ini istata'ta alla tahudda ra'saka illa bi athari fa'al. Jikalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Mau menggaruk kepala apa dalilnya? Ya. Ini penting. Mau mengamalkan sesuatu, lalu mengingat apa dalilnya? Apa dalilnya? Keluar masjid, ya. Dimulai dengan kaki kiri, masuk masjid, dimulai dengan kaki kanan, apa doanya dan seterusnya. seorang berusaha untuk berjalan bersama dengan dalil, dan ini merupakan salah satu bentuk seorang hamba yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebab Rasulullah itulah yang mengaplikasikan Al-Qur'anul Karim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Qur'an. Artinya, apabila seorang hendak melihat gimana cara mengaplikasikan Al-Qur'an Karim dalam kehidupan, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Itulah Al-Qur'an Karim. Tentunya kita telah jauh dari zaman Rasulullah, kita tidak bertemu Rasulullah, namun beliau meninggalkan warisan ilmu kepada umatnya. Maka dengan cara melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang bisa mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, an Atha ibn Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, anna rajulan kana yamdahu rajulan 'inda ibn Umar, bahwa ada seseorang dia memberi pujian kepada orang lain di dekat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Faja'ala ibn Umar yahtu turaba nahwa fi, maka Abdullah bin Umar pun menabur pasir ke arah mulut orang ini, orang yang suka memberi pujian. Jadi kalau tadi Al-Miqdad bin Al-Aswad yang mengamalkan, hadis yang berikutnya ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengamalkannya, mengamalkan secara zahir hadis ini, yaitu menaburkan pasir ke arah mulut orang yang suka memberi pujian. Kenapa kok ke arah mulut? Sebagaimana kita sebutkan, karena mulut ini menjadi sumber pujian tersebut, sehingga beliau pun mengarahkan ke mulut orang ini. Waqala, sambil beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'aytumul maddahin fahsu fi wujuhihim al-turab, apabila kalian melihat orang-orang yang suka memberi pujian, maka tebarkan di wajah-wajah mereka itu tanah atau pasir. Dalam riwayat yang lain, fi afwahihi mutturab, tebarkan di mulut-mulut mereka itu pasir. Hadis ini sahih. Kita melihat ada kesamaan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kita bacakan dalam hal sikap para sahabat. Miqdad bin Al-Aswad mendengarkan seseorang memberi pujian kepada seorang penguasa, maka Miqdad menaburkan pasir ke wajah. Abdullah bin Umar mendengarkan seseorang memberikan pujian kepada orang lain, maka beliau langsung mengambil pasir lalu kemudian menaburkan dan dilemparkan ke arah mulut orang yang suka memberi pujian. Sama amalan Al-Miqdad bin Al-Aswad, setelah beliau mengamalkannya, beliau menyebutkan dalil, menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar pun demikian. Beliau begitu mengamalkan, beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, idza ra'aytumul maddahi fahtu fi wujuhihim al-turab, apabila kalian melihat orang-orang yang suka beri pujian ini, maka tebarkan pasir di wajah-wajah mereka atau di mulut-mulut mereka. Kesanan amalan para sahabat, masya Allah. Dan begitulah para sahabat. Qallal khilaf, sedikit perselisihan dalam para sahabat. Itu pun perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat dalam hal-hal yang bisa ditolerir. Oleh karena itu di zaman Rasulullah SAW tidak ada perpecahan. Tidak ada perpecahan. Ada permasalahan, mereka langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Zaman di mana kaum muslimin bersatu, beramal yang sama kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pada saat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi perselisihan yang banyak sekali. Masing-masing mereka merujuk pada pemikiran guru-guru mereka, pada pemikiran syekh-syekh tarekat mereka, pada pemikiran pemimpin-pemimpin kelompok mereka, tidak merujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang terjadi adalah iftiraqul ummah, perpecahan kalangan umat, disebabkan karena tidak bersatunya mereka dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Yang ini maksudnya, jangan kalian melepaskan dari Allah itu yang menyebabkan kalian menyimpang, sehingga yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah tercerai-beraian, tidak disatukan di atas Al-Haq. Maka penting bagi seorang dia selalu berjalan bersama dalil, berjalan bersama dengan dalil. Kemana dalil itu berjalan, maka kita ikut di belakangnya. Begitulah yang seharusnya menjadi sikap seorang muslim. Karena itu kita melihat gimana para sahabat, apa yang mereka ketahui dari Nabi SAW, maka mereka berjalan di belakangnya, mengikutinya, istiqamah di atasnya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila seorang menjadikan sebagai pedomannya, komitmen dengannya, dia akan selamat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah." Sederhana dalam beramal tapi dalam koridor sunnah, itu lebih baik dari amalan yang banyak tapi bid'ah. Amalannya banyak sampai enggak ada waktu untuk istirahat, tapi yang diamalkan bid'ah itu apa maknanya, apa manfaatnya? Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada sumbernya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. An Mihjan al-Aslami, dari Mihjan al-Aslami, qala Raja, berkata Raja, Raja bin Abi Raja rahimahullah. Adapun Mihjan al-Aslami salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Raja, aqbaltu ma Mihjan dhaa yawmin, aku datang bersama dengan Mihjan satu hari, hatta tahina ila masjid ahli Batra, sampai kami berhenti, sampai kami berhenti di masjid Ahlul Basrah. Ini mereka singgah di masjid penduduk Basrah. Mihjan bersama dengan Raja. Fa'idha Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, ternyata di masjid tersebut ada Buraidah al-Aslami. Beliau juga salah seorang sahabat Nabi SAW. Buraidah al-Aslami ala babin min abwabil masjid jalisun. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Buraidah al-Aslami di salah satu pintu dari pintu-pintu masjid. Ketika itu beliau sedang duduk di salah satu pintu masjid. Qala, lalu kemudian Raja melanjutkan ceritanya, wa kana fil masjid rajulun yuqalu lahu Sakba. Dan ketika itu di dalam masjid ada seseorang yang orang ini dikenal dengan nama Sakba. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Sukaina. Dalam riwayat ini disebutkan namanya Sakba. Orang ini di dalam masjid yuqilu shalah, dan orang ini memanjangkan sholatnya. Dia terlalu memanjangkan sholatnya. Ya. Dan yang zahir yang dimaksud dengan memanjangkan sholat ini, jadi memanjangkan sholat yang berlebihan sampai orang-orang memperhatikan dia. Ya. Sampai orang-orang memperhatikan dia. Dan asal hukumnya dalam ibadah sunnah, apabila seorang hendak memanjangkan sholatnya, silakan, terserah dia. Berbeda halnya ketika seorang mengerjakan sholat wajib berjamaah, maka yang wajib bagi imam memperhatikan kondisi makmum, melihat orang yang terlemah di antara mereka, waqtadi bi ad'afihi, ikuti siapa yang paling lemah di antara makmum dalam sholat berjamaah. Yang dikehendaki bagi imam adalah melihat kondisi makmum. Jika di antara makmum ada yang lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya kebutuhan, maka tidak diperbolehkan seorang memanjangkan sholatnya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika amma ahadukum falyukhaffif, fa inna min waraikum al-kabir wal-dha'if wa dhal-hajah. Apabila salah seorang kalian menjadi imam memimpin kaum muslimin, hendaknya dia meringankan sholatnya. Karena sesungguhnya di belakang mereka itu ada orang yang sudah tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza shalla ahdukum an-nafi falyutawwil ma syaa." Apabila salah seorang kalian sholat sendiri, maka dia panjangkan sekehendaknya. Dia panjangkan sekehendaknya, karena dia tidak berhubungan dengan yang lain. Dia lebih mengetahui kondisinya. Dia lebih mengetahui dirinya sendiri. Namun, apabila dia memanjangkan sholat dengan memanjangkan yang berlebihan dan dia terlalu memaksakan dirinya, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Ini menjadi sesuatu yang tercela. Jika dia memaksakan diri, berbeda antara seorang yang dia merasa nikmat dengan sholatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Shaybah dalam Musannaf, beliau pernah mengerjakan sholat sholatul lail satu rakaat mulai dari ba'dal isya hingga mendekati fajar. Mulai dari ba'dal isya hingga mendekati waktu subuh, dia sholat sendiri. Nah, kalau muslim rahimahullah, kenapa dia merasa nikmat dengan Al-Quran? Satu Al-Quran beliau habiskan pada malam itu. Nah, tapi kalau seorang terlalu memaksakan diri sampai ngantuk pun dia paksakan dirinya, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, lalu beliau melihat ada tali yang dipasang antara dua tiang. Kata Rasulullah, ada apa ini? Tali apa ini? Kata Rasulullah mengatakan, ini tali miliknya Zainab. Ya, dia apabila hendak mengerjakan sholatul lail dan dia dalam keadaan mengantuk, maka dia bersandar di tali itu supaya tidak jatuh. Nah, ini terlalu memaksakan diri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Lalu wajiban di ahadukum kina syafi, hendaknya salah seorang kalian sholat ketika dia dalam keadaan gesit, dalam keadaan bersemangat, tidak dalam keadaan mengantuk. Nah, ma'asyiralmuslimin, orang ini terlalu panjangkan sholat sehingga jadi bahan perhatian. Falamma intahaina ila babil masjid wa alaihi burda wa kana Buraidah sahiba bizahar. Dan tatkala kami berhenti di pintu masjid, dan di pintu masjid tersebut ada kain, dan Buraidah al-Aslami ini dikenal sebagai seorang yang sahibu mizahat, orang yang suka bergurau, orang yang suka bercanda. Beliau dan masalah bercanda ini sudah pernah kita bahas bahwa asal hukum bercanda boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari beliau bahwa beliau bercanda dalam beberapa riwayat, bercanda dengan anak-anak, bercanda dengan bahkan nenek-nenek. Ya, ada seorang nenek datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, ya, doakan aku kepada Allah agar aku masuk ke dalam surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nenek tidak akan masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannata ajuz, nenek-nenek tidak akan masuk ke dalam surga. Pulang dia nangis. Pulang nangis dia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kepada dia bahwa memang tidak ada orang masuk surga dalam kondisi nenek-nenek. Seorang kalau masuk surga kembali menjadi muda. Ya. Nah, ini bentuk mizah, candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, Rasulullah jujur. Ya. Wala aqulu illa haqqan. Aku tidak mengatakan kecuali itu kebenaran. Jadi canda selama dalam batas yang wajar, tidak disertai dengan kedustaan, maka hukum asalnya diperbolehkan. Bahkan para ulama mereka menyebutkan beberapa fawaid, beberapa manfaat dari bercanda tersebut. Di antara faedah tersebut, ta'liful qulub, ya, untuk menyatukan hati-hati. Kalau setiap bertemu kaku juga kan, jadi gak pernah senyum, gak ada candaan, jadi kayak apa ya, majelis itu jadi gak hidup. Kan gitu. Dan di antara manfaatnya, ya, tahap kukul yang besar agar kemudian seorang tersenyum kepada saudaranya. Nah, dan ini termasuk bagian dari ini ibadah dengan syarat itu tadi, tidak berlebih-lebihan sehingga keluar dari jalur yang diinginkan dalam syariat. Maka Buraidah Aslami, orang yang suka bercanda, faqala, maka beliau mengatakan kepada Mihjan, ya Mihjan, atusalli kama yusalli Kazbah, wahai Mihjan, apakah kamu juga mau sholat seperti sholatnya Kazbah ini? Maka kamu datang ke masjid dalam keadaan Kazbah ada di dalam, sholatnya panjang sekali. Maka Buraidah mengatakan kepada Mihjan, kamu juga mau sholat seperti sholatnya Kazbah, maksudnya dipanjangkan sholatnya. Yang zahir bahwa Buraidah Aslami radhiyallahu anhu ini ingin mengetahui apa pendapat Mihjan tentang sholatnya Kazbah ini. Apa pendapatnya? Ya, karena dia terlalu memanjangkan, yang memanjangkan itu berlebihan. Falam yarudda alaihi Mihjan wa raja. Maka Mihjan pun tidak membalas. Ya, tidak membalas ucapan Buraidah dan beliau kembali. Qala Mihjan, kemudian setelah itu beliau Mihjan berkata. Jadi beliau hendak mengisahkan ada satu kejadian beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saatnya ini adalah jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan Buraidah Aslami. Berkata Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau mengambil tanganku. Dan ini merupakan bentuk tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau terkadang bersama dengan para sahabat, beliau mengambil tangannya. Dan terkadang beliau memegang pundaknya. Ini baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat dengan para sahabatnya. Ya, menunjukkan bahwa seorang boleh, ya, apalagi untuk semakin memperakrab dengan memegang tangannya. Ini termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna namshi hatta sa'adna Uhudan. Maka kami pun berangkat, ini bersama Rasulullah, dan berjalan sampai kami menaiki bukit Uhud. Bukit Uhud, bukit yang masyhur di Madinah. Dan bukit ini merupakan bukit terbesar. Dan bukit inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sesungguhnya bukit Uhud ini adalah bukit yang kami mencintainya dan dia juga mencintai kami. Jadi bukit pun punya perasaan cinta. Ya, benda-benda mati jangan dianggap bahwa benda mati tersebut mati tanpa ada pengaruh sama sekali. Suatu ketika bukit itu bergetar, bukit itu bergetar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik bersama dengan Abu Bakar Siddiq, bersama dengan Umar, bersama dengan Utsman. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Utsbut ya Uhud, tenang kamu wahai Uhud." Maka tenanglah bukit Uhud itu. Menunjukkan bahwa benda-benda mati pun pada hakikatnya mereka punya perasaan. Pernah satu ketika di Makkah ada batu, yang batu ini kalau Nabi lewat, batu ini suka menyampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." Padahal dia adalah batu. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang beberapa kerikil, ya, dan di dekatnya ada beberapa sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, dan terdengar dari kerikil itu suara bertasbih, mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, ketika kerikil dipindahkan ke tangan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dan para sahabat yang lain juga mendengar, masih dalam keadaan bertasbih kerikil ini. Pindah ke tangan Umar, masih dalam keadaan bertasbih. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada satupun yang ada di bumi melainkan mereka bertasbih, namun kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Bagaimana mereka bertasbih? Benda-benda mati ma'asyiral muslim mereka bertasbih memuji Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak dari kalangan manusia, mereka tidak pernah memuji Allah, mereka tidak pernah bertasbih, sungguh sangat merugi mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Hatta fa'adna Uhudan, sampai kemudian kami naik ke bukit Uhud. Fa'ashrafa 'alal madinati faqala, maka beliau pun ketika naik ke bukit Uhud, maka beliau melihat ke kota Madinah. Jadi kalau sudah naik ke bukit Uhud itu terlihat seluruh kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berada di atas, maka beliau melihat ke arah kota Madinah. Panjangnya masih panjang ya. Sementara waktu Isya sudah masuk. Gimana ini? Kita potong aja dulu ya. Salat kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Kita sampai ke bukit Uhud. Ya. Salat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala al-mustawab wa akhir da'wana alhamdulillah wa al-anamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.